Mitra bisnis, pengetatan syarat penjualan gadget yang meliputi manual dan label dalam bahasa Indonesia, juga pengetatan impor di mana importir tidak boleh menjual langsung kepada konsumen atau retailer, harus melalui distributor, diyakini akan menyebabkan terbatasnya stok barang di pasar, lantaran saat ini setengah dari omset penjualan didukung oleh produk non-branded, terutama produk Tiongkok yang harganya sangat murah. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan IT Business Director Samsung Electronic Indonesia, Sung Kyun. Pak Sung, apa komentar Anda soal ini? Ya, memang aturan baru ini memang yang dibicarakan adalah dari importir ya, dari importir atau seperti Samsung ini dari, kita kan sebagai vendor dan sebagai importir juga ya. Kondisi begini berarti kita tidak boleh mendistribusikan barang kita kepada retailer langsung, karena harus melalui distributor. Sebenarnya itu memperpanjang jalur distribusi kita sih ya, yang menyebabkan ada kemungkinan nanti di harga jual menjadi lebih tinggi ya daripada ya, yang sekarang ya. Karena harus dipas melalui distributor gitu loh. Sebenarnya kan untuk pemasaran itu kan lebih baik itu adalah melakukan distribusi langsung ke para partner kita ya, para retailer yang menjual langsung ke para user gitu. Nah ini yang memang aturan ini sebenarnya kembali lagi kepada sistem distribusi yang dibuat karena keterbatasan dari infrastruktur gitu loh. Kalau seperti Samsung ini kan kita kan sudah mempunyai infrastruktur yang cukup lengkap ya, yang distribusi kita tersebar sampai ke seluruh Indonesia gitu loh, sampai ke beberapa para dealer-dealer kita yang potensial ya untuk menjual produk Samsung. Kalau melalui distributor lagi berarti kita membalik kepada pola lama ya, yang harus didistribusikan oleh distributor. Kemudian kalau distributornya cepat menyebarkan barang kita sih oke lah, tapi kalau misalnya harus melalui apa distributor kemudian disebarkan lagi kepada para retailer, itu sebenarnya memperpanjang jalur distribusi itu pada pola lama sebenarnya sih itu. Dengan distribusi langsung kita ke retailer kan sebenarnya itu lebih bagus karena kita mempunyai kesiapan dari infrastruktur ya. Tapi kalau dengan begini kan artinya sebenarnya pola distributor itu adalah dilakukan oleh vendor yang mereka mungkin tidak siap gitu ya untuk memasarkan produk itu kepada user gitu. Karena distributor mereka sudah punya jaringan, ya, kemudian sudah punya infrastruktur, berarti lebih mudah kalau memakai distributor dan menyebarkannya kepada retailer. Tapi dalam hal seperti Samsung ini, kita sudah mungkin beberapa tahun lebih dulu ya lakukan distribusi langsung kepada para dealer kita atau retailer kita. Gitu. Akibatnya nanti kalau proses penerimaan barang kan mungkin juga akan sedikit lebih lama lah daripada yang kita lakukan sekarang ini. Gitu. Lalu bagaimana Bapak menilai semangat dari pemerintah terkait kebijakan ini? Yang untuk mengurangi ketergantungan impor, terutama untuk gadget. Sebenarnya kan aturan itu kan dibuat untuk mencegah barang-barang yang kita katakan namanya para import ya sebenarnya. Bagaimana pemerintah bisa mencegah barang-barang mungkin yang tidak resmi ya masuk di ke Indonesia ini. Tapi sebenarnya kalau pengawasan itu lemah juga di tingkat bawah ya, artinya market operasionalnya gitu. Tidak ada tindakan lebih lanjut di market, itu sebenarnya juga akan percuma juga gitu ya, karena negara Indonesia kan negara kepulauan gitu loh, dan masuknya barang itu kan banyak dari mana-mana gitu ya, dari banyak yang kalau ada beberapa oknum yang melakukan ini kan juga kalau nggak ada operasi pasar ya di market, bagaimana mengecek itu barang resmi atau enggak ya akan percuma juga sih sebenarnya tindakan seperti ini gitu loh. Karena kalau hanya menyumbat dari pemain-pemain yang sudah resmi memasukkan barang ini, jadi memperlambat kita punya proses impor, itu kan lebih nggak sesuai dengan ekspektasi yang dilakukan oleh pemerintah gitu. Kalau misalnya bisa dilakukan secara overall ya dari atas sampai ke bawah ya, artinya pencegahan importasinya di mana di bea cukai, kemudian juga melakukan operasi pasar juga ya, dan mengecek bahwa barang itu memang sudah benar aturan yang dimasukkan oleh para pemain importir itu gitu. Kalau enggak kan nanti terjadi persaingan lagi yang tidak sehat gitu. Ada yang masuk dari jalur belakang ya, ada yang masuk secara resmi gitu. Kemudian di pasarnya nggak dicek gitu. Akibatnya ada beberapa produk gitu loh. Produk itu sama jenisnya tapi dimasukkan dengan cara yang berbeda gitu. Antara pihak dari Dirjen Bea Cukai, kemudian juga dari kepolisian juga harus sama-sama sih. Mereka harus satu kata ya, sinergi gitu ya, untuk melakukan atau mencegah tindakan-tindakan para import seperti ini. Demikian IT Business Director Samsung Electronic Indonesia, Sung Kyun. Saya Wendy Lim.